Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir yang kita pelajari adalah ayat waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap jiwa, setiap orang datang di hari itu, di hari kiamat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, untuk diadili pertanggungjawaban amalannya ketika di dunia. Ma'aha, bersamanya, sa'iqu wa syahid. Telah disampaikan tafsir yang terbaik insyaallah, tafsir Mujahid Ibn Jarir, meriwayatkan dari Mujahid bahwa Mujahid mengatakan sa'iqu wa syahid malakan, dua malaikat. Yang pertama sa'iq, malaikat yang, apa makna sa'iq? Sa'iq yasukuha ila mauqifiha fil mahsyar. Malaikat yang mengantar dia, ya, mengawal dia, untuk mengantar dia ke posisinya di padang mahsyar di hadapan Allah untuk diadili, untuk diperiksa, untuk dihisab. Pengadilan itu, pemeriksaan dan hisab itu sesuai yang tercatat dalam kitab masing-masing, yang telah dicatat dulu selama hidupnya oleh malaikat al-hafadah al-kuttab. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yaitu al-mutalaqiyan, dua malaikat di siang hari dari subuh, salat subuh sampai salat asar, dan dua malaikat mutalaqiyan di malam hari dari salat asar sampai salat subuh. Wa syahid, dan syahid, malaikat sebagai saksinya. Yang menjadi saksi adalah yang tadi itu, yang mengetahui, ya, amal dia selama di dunia. Malaikat penjaga dan pencatat yang tadi telah disebutkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan, menafsirkan syahid maksudnya tangannya, kakinya menjadi saksi apa yang telah diperbuat ketika di dunia. Itu di antara tafsir yang lain, sekedar menyebutkan, ya, di antara tafsir yang lain itu. Ya, tetapi yang terbaik insyaallah dari Mujahid tadi, dan yang menunjukkan kuatnya tafsir Mujahid tersebut, di sini pada ayat dikatakan ma'aha, bersama setiap jiwa itu. Bersama dia berarti selain dia ada pihak lain selain dia. Adapun tangannya, kakinya, yaitu bagian dari tubuhnya, itu juga bersaksi. Tapi yang dimaksud di sini pada konteks ayat ini, ma'aha, bersama dia ada pihak lain, dua pihak. Pihak yang pertama sa'iq, malaikat yang mengawalnya, mengantarnya ke posisi dia di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah. Kemudian saat diperiksa oleh Allah, diadili oleh Allah sesuai dengan catatan amalnya, kitab amalnya, ya, ada syahid, malaikatnya jadi saksi. Malaikat yang mengetahui itu, ya, dia mencatat, yang mengawal dia, menjaga dia dan mencatat amalannya selama hidup, itulah yang jadi syahid. Baik. Kemudian Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kata ulama, ahli tafsir, kalimat laqad, ya. Dan Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsir surat Qaf juga menyebutkan ini. Dan ana ya pernah melewati sekian kali penjelasan ini, bahwa kalimat laqad itu didahului oleh qasam mahdhuf, ada sumpah yang terbuang. Jadi lam ini lamul qasam. Takdirul kalam misalkan wallahi, ya. Yani Allah bersumpah. Nah. Ya. Demi Allah misalkan. Laqad sungguh, qad benar-benar. Jadi susunan kalimat laqad artinya ada sumpah yang mahdhuf. Lamnya lamul qasam. Demi Allah sungguh benar-benar kunta adalah kamu dulu di dunia, ya, fi ghaflatin min hadha, fi ghaflatin min hadha, fi dalam ghaflah, dalam kondisi ghaflah. Ghaflah itu lalai. Lalai artinya tidak perhatian, tidak ingat. Min hadha, dari ini. Hadha, dari ini. Dha, isim isyarat. Ini isyarat terhadap yang dilihat di hari kiamat. Suasana, ya. Situasi, kondisi, keadaan, perhara yang disaksikan di hari kiamat. Iya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Nah, siapa kunta yang dimaksud di sini? Kamu dulunya di dunia fi dalam kondisi keadaan ghaflah, lalai dari hal ini, dari ini. Nah, siapa kamu yang dimaksud? Khitab ini, pembicaraan ini tertuju kepada siapa? Ada dua tafsir. Dinukil dalam tafsir Mukathir, dinukil dalam tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani dan yang lainnya. Pendapat jumhur ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa ayat ini tertuju kepada semua orang secara umum, bukan hanya tertuju kepada orang kafir, tetapi umum. Umum. Jadi sama dengan waja'at kullu nafsin ma'aha. Berdasarkan tafsir ini, dan tafsir ini kuat, ya. Memahaminya ya seperti kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tertuju kepada setiap insan min haitsu huwal insan. Min haitsu huwal insan, tertuju kepada setiap insan manusia, ditinjau dari segi dia sebagai manusia. Dan memang keumuman. Coba kalian pahami makna daripada ghaflah untuk semua orang di sini, kan tidak ada di antara manusia yang bisa melihat akhirat, kecuali nanti jika terjadi. Tidak ada yang menyaksikan. Kita pun tidak perhatian dalam keseharian kita menjalani hidup itu, kita tidak perhatian. Karena kita tidak saksikan, kita dalam keadaan ghaflah dengan itu. Tidak perhatian dengan itu karena kita tidak menyaksikannya. Itu makna ghaflah di sini. Lalai, tidak ingat, tidak perhatian, tidak melihat, tidak menyaksikan. Adapun tafsir yang kedua, sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini tertuju kepada orang kafir secara khusus. Ya. Tertuju kepada orang kafir secara khusus. Dan tafsirnya dipilih Sa'di. Dalam Tafsirul Karim Rahman, kalian dapati Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan makna tertuju kepada orang kafir secara khusus. Nah, jadi khilaf mengenai ayat ini tertuju kepada siapa, sama dengan khilaf yang terjadi pada ayat sebelumnya, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Baik. Jadi menurut tafsir yang mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadha, ini khusus tertuju kepada orang kafir. Maksudnya karena memang orang kafir itu mengingkari hari akhirat. Dan ini yang dibahas di permulaan surat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah Qaf wal Qur'anil Majid, ya, untuk membantah pengingkaran mereka yang menganggap mustahil hari kiamat, hari kebangkitan seperti yang kita lewati. Agar kunta fi ghaflatin min hada, kamu dulu dalam keadaan ghaflah, lalai dengan ini, karena memang mengingkari, tidak percaya, menganggap mustahil. Nah, itu jika tertuju kepada orang kafir. Nah, adapun tafsir jumhur, ya, tadi sudah kita dengar, tertuju kepada semua orang, ya, dengan makna yang telah dijelaskan. Ya. Dan untuk orang kafir, ya, seperti itu tentunya diantara kandungan maknanya orang kafir, karena memang mengingkari. Jadi jelas-jelas ghaflah. Adapun selain orang kafir, bagaimana memahaminya? Menurut pendapat yang pertama, tertuju kepada semua orang. Seperti kata Ibnu Katsir, min haitsu huwal insan, ditinjau dari segi dia insan dalam keadaan ghaflah terhadap akhirat, karena memang tidak menyaksikan, tidak melihat, jadi tidak perhatian dengan itu. Namun mereka beriman akan adanya, ya, hari tersebut, tapi lalai di sini dalam arti tidak menyaksikannya, tidak memperhatikannya, tidak menyaksikannya. Fahami? Fakashafna anka gita'ak, lalu kami menyingkap, kashafna, kami menyingkap anka, an dari al-kaf kamu, darimu, gita'ak, gita' artinya tabir penghalang, tabir penghalang untuk dilihat, tabir yang menghalangi penglihatan, itu gita'. Jadi fakashafna anka gita'ak, lalu kami menyingkap darimu gita'ak, tabir penghalang yang menghalangi penglihatanmu untuk melihat ini. Kehidupan dunia sudah diakhiri, dunia sudah berakhir, sudah fana dunia, selesai. Sekarang sudah hari akhir, masuk dalam kehidupan hari akhir, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dan penglihatanmu bisa melihatnya sekarang, tidak ada penghalang. Fabasarukal yauma hadid, maka basoruk, basor, penglihatan matamu, al-yawma, hari ini, hadid, hadid, yakni kowi, tajam, kuat, menatap, melihat yang kau saksikan di hari akhir, terlihat semua, semuanya dilihat di hari, ya. Jannah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa melihatnya. Uzlifatil jannatu lil muttaqin. Jannah, surga, didekatkan kepada orang bertakwa melihatnya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Jahim, neraka jahim, diseret, dihadirkan, ditampakkan, dimunculkan, ditampakkan untuk dilihat oleh orang-orang yang ghawin, orang-orang yang sesat, ya, orang kafir, orang musyrik, penghuninya. Kan neraka diseret, didatangkan. Berapa pengikatnya? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? tujar. Wa ma'aha kam minaz zimam, berapa zimam pengikatnya? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Min aulad, tafadhal tafadhal. Berapa? 70,000. Wa ma'a 70,000 zimam. 70,000 ahsan, 70,000 pengikat. Baik. Setiap satu pengikat, ma'a kulli zimam minha, setiap satu zimam pengikat, berapa malaikat yang memegangnya, menariknya? Hah? Berapa? Hah? 70,000 juga. Setiap satu pengikatnya 70,000 malaikat, ma'a 70,000 malak. Berarti malaikat yang menyeret neraka berapa? 70,000 kali 70,000. Kalkulatornya error enggak ini? Masih bisa? Baik, dihitung aja. Nah. Diseret, dihadirkan. Wa burizatil jahim lil ghawin, ditampakkan kepada al-ghawin. Nah. Semuanya dilihat. Ya. Jadi memang di hari itu orang dibangkitkan, manusia dibangkitkan dengan fisik yang sempurna, siap untuk menghadapi hari akhirat. Kekuatan fisiknya ya luar biasa. Ya. Ketajaman penglihatan, kekuatan daya lihat, bisa untuk melihat itu semua. Termasuk siap untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang di dunia tidak akan bisa, tidak mampu. Nah. Fa basaruka al-yawma hadid. Penglihatan matamu hari ini hadid, tajam, kuat menatap, melihat. Gepo. Penghalang tapi penghalang sudah disingkat. Nah, di dunia itu sama tidak terlihat. Ada gepo. Sampai dunia diakhiri, terjadi kiamat, masuk ke akhirat, dibangkitkan kembali dengan fisik ya yang sempurna, kuat untuk menjalani kehidupan akhirat, termasuk dalam hal kekuatan daya penglihatan mata, menyaksikan itu semua, sampai juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dunia ya manusia, makhluk tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat wujudnya diri Allah, karena apa? Tidak mampu, mustahil, karena penglihatan tidak mampu, tidak kuat, fisik tidak mampu. Buktinya Nabi Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah agar menampakkan dirinya kepada Nabi Musa, ingin melihatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap nur hijabnya, tabir penghalang untuk terlihat itu nur yang Allah ciptakan sebagai hijab penghalang ya dirinya dari pandangan mata makhluk, ketika disingkap tabir itu, Allah menampakkan diri kepada gunung, gunungnya langsung hancur rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Nabi Musa pingsan ada satu sana. Tapi di hari itu, di hari akhirat, semuanya sudah fisik sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sempurna ya, termasuk fisik ya para penghuni neraka, orang-orang kafir siap untuk menerima siksaan dan tidak mati ya, padahal di dunia orang terbakar saja ya tidak bisa hidup. Padahal panasnya api di dunia perbandingannya berapa kali lipat panas api di neraka? Hah? Panas api di dunia na lana rudunya juz min kam. Salah satu bagian dari apa? Dari tadi kita bicara angka berapa ini? Hah? Angka 7. Juz min sab'ina juz'an. Satu bagian dari 70. Ya. Panasnya api neraka. Jadi 69 kali lipat panasnya api neraka. 1:70. Terbakar, mati kan? Tidak ada yang bisa hidup terbakar. Nah, kecuali mukjizat seperti Nabi Ibrahim. Karena Allah memerintahkan api jadi dingin. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Baik. Di akhirat dibakar dalam neraka tidak mati. Nah, tidak mati hanya sampai gosong ya. Sampai matang kemudian dipulihkan lagi, tidak mati. Bayangkan. Berarti kan kuat sekali fisik di akhirat. Nah. Baik. Jadi fa basaru kal yaum hadid. Kemudian Allah mengatakan wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Wa qala dan berkata qarinuhu qarin. Orang itu yang diperiksa. Yang diperiksa satu persatu. Antum bisa bayangkan. Manusia dari awal sampai akhir semuanya diperiksa satu-satu, diadili satu-satu. Ya. Periksa. Naam. Sesuai dengan kitab catatan amalnya dan ada syahidnya, saksinya, malaikat pencatatnya. Wa qala qarinuhu, berkata qarinnya. Qarin orang itu. Ini setiap hamba. Hadza ini ma ladayya atid, apa yang ada di sisiku, atid siap, tercatat semua. Artinya qarin yang dimaksud di sini adalah malaikat pencatat amalannya ketika di dunia. Ini tafsir yang terbaik. Ada khilaf dalam hal ini. Ada yang menafsirkan qarin artinya setannya. Qarinnya itu setannya. Ingat hadis Ibnu Mas'ud riwayat Ahmad dan Muslim yang tadi sampaikan. Ma minkum min ahadin illa wa lahu qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika. Tidak ada satu pun dari kalian kecuali ada qarin, satu qarin dari jin ya, pendampingnya setan. Dan satu qarin pendamping dari malaikat. Qarin pendamping dari malaikat ini yang tidak pernah berpisah dengannya, dan tugasnya adalah menasihati dia ya. Pembanding dengan qarin dari setan yang selalu mengajak untuk berbuat jahat. Kecuali siapa? Yang selamat dari qarin. Bukan berarti tidak punya qarin, ada qarinnya, tapi selamat dari gangguan qarin itu siapa? Nabi Muhammad SAW, karena qarinnya katanya fa aslama, masuk Islam. Fala ya'muru illa bi khair, fala ya'muruni illa bi khair, maka tidaklah dia merintahkan kepada kecuali kebaikan, kata Nabi SAW. Nah, oleh karena itu ada tafsir yang datang mengatakan qarin yang dimaksud di sini qarin setannya. Wa qala qarinuhu, kata qarinnya, pendampingnya dulu di dunia itu setan pendampingnya. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi yang terkuat yang pertama. Qarin di sini adalah malaikat pendamping yang mendampingi, tetapi malaikat pendamping yang dimaksud bukan qarin yang menasihati ini, bukan. Tapi qarin yang dimaksud di sini adalah pencatat amal. Sebagaimana di atas waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya. Yang menjadi syahid, menjadi saksi adalah malaikat pencatat, penjaga dia dan pencatat amal dia di dunia. Nah, berarti di sinilah baik. Wa qala qarinu hadza ma ladai'ati. Berdasarkan berarti maknanya apa? Dan berkata qarin, malaikat pendamping pencatat amal dia ketika di dunia, hadza ini yang dimaksud apa? Isim isyarat ini tertuju kepada kitab catatan amalannya, sudah disiapkan oleh malaikat itu. Hadza ini ma ladayya, yang ada di sisiku, atid, siap, sudah tercatat semua, siap untuk diperiksa dia. Nah, gitu maksudnya. Nah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Jadi qarinnya mengabarkan ya, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah bahwa ini sudah siap. Jadi orang ini siap diperiksa. Kitab amalnya juga sudah siap. Nah, sekarang muncul muskilah di sini, yaitu qarin di sini mufrad kan? Mufrad, yakni satu. Qarinu, qarin satu. Satu malaikat saja. Bukankah al-hafadzah al-kuttab, malaikat hafadzah, penjaga, hafidin, kuttab, katibin, jumlahnya bukan hanya satu ya, berdasarkan keterangan yang telah kita pelajari ya, dua malaikat penjaga pencatat di siang hari dan dua malaikat penjaga dan pencatat di malam hari, ini totalnya empat setiap orang. Nah, di sini timbul muskilah. Sementara di sini qala qarinu, qala qarinu, berkata qarinnya, malaikat pendampingnya satu. Dijawab oleh ahli tafsir muskilah ini, problem ini dalam memahami ini, bahwa qarin diantaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, menjelaskan qarin ini masuk dalam kaidah, qarinu masuk dalam kaidah ya, mufrad mudaf yufidul umum, dalam kaidah ya usul fiqh dalalat alfaz tentang penunjukan lafaz, apabila mufrad mudaf diidhafahkan ya, maka yufidul umum maka menunjukkan makna umum, meliputi seluruh qarin. Nah, jadi telah berkata qarinnya, jadi semua yang menjadi qarinnya, yang pernah menjadi qarin dia, menjadi malaikat pendamping dia, mencatat amalannya, menjaganya dan mencatat amalannya di dunia ya, yaitu mutalaqqiyan dua kan, berarti berdasarkan kita pelajari berarti empat totalnya, dua mutalaqqiyan fil nahar, dua mutalaqqiyan fil lail, dua malaikat penjaga pencatat di siang hari dan dua malaikat penjaga pencatat di malam hari. Semuanya ya datang bersaksi. Nah, mengatakan hadza ma ladayya atid. Atau kemungkinan yang lain disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu wahid yatakallamu bismil jami'. Wahidun minhum yatakallamu bismil jami'. Satu di antara malaikat-malaikat itu yang berbicara mewakili yang lainnya. Mewakili yang lainnya. Kata qarinnya, ini satu dari malaikat itu mewakili yang lain yang hadir. Ini. Ya. Hamba ini kitab amalannya ini siap diperiksa. Akid siap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Alqiya, lemparkan. Alqiya fi'il amr ya, struktur katanya di sini ada alif tasniyah, dhamir alif tasniyah, dhamir tasniyah menunjukkan bahwa yang mukhatab ya, makna alif tasniyah yang kita ketahui secara umum, dhamir alif tasniyah itu ya, namanya juga alif tasniyah, alif yang menunjukkan dhamir berapa, mewakili dua orang yang diperintah atau dua pihak, dua malaikat. Alqiya, lemparkanlah oleh kalian berdua, kayak gitu secara umum begitu, tetapi nanti kita akan pelajari bagaimana tafsir yang sebenarnya. Nah, lemparkanlah atau lemparkanlah kalian berdua, yakni kalian berdua hendaknya melemparkan atau hendaknya engkau lemparkan, fi jahannama, ke dalam neraka jahannam, kulla kafarin, setiap ya, semua kafar, yakni kulla kafar, setiap orang kafir, yang berarti umum semua, setiap kafar, setiap orang kafir yang anid, yang penentang. Nah, di sini muskilahnya juga besar nih, dalam memahami tafsir ayat ini. Yakni siapa ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ditugasi oleh Allah untuk melempar? Jika kembali kepada dhamir tafniyah tadi alif, al-qiyah ada alif kan, itu dhamir itu. Dhamir tafniyah namanya, dhamir mewakili dua. Jika kembali kepada itu, jika dimaknai sesuai babnya yang biasanya penggunaannya untuk itu, dhamir tafniyah menunjukkan dua yang diperintah, maka menurut Ibnu Katsir, yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan yang dipilih oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, perintah ini tertuju kepada sa'iq wa syahid al-qiyah. Jadi setelah satu malaikat ini menggiring, kemudian ada syahid ya yang menyaksikan, kemudian dua malaikat yang ada di situ, salah satunya sa'iq yang menggiring mengantar tadi untuk menghadap untuk diadili, dan satu malaikat di antara yang jadi saksi itu, dua diperintah oleh Allah, hendaknya kalian berdua lemparkan ke dalam neraka jahannam kullu kafarin anid, setiap orang kafir yang menentang. Ini yang dipilih Syaukani dan Fathul Qadir dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Adapun As-Sa'di, kalian bisa lihat dalam tafsirul Karim Rahman, As-Sa'di dan murid As-Sa'di yaitu Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat Qaf memilih tafsir bahwa perintah ini tertuju kepada dua malaikat yang jadi saksi, al-mutalaqqiyan. Al-mutalaqqiyan yang mencatat amalannya di dunia dan menjadi syahid pada pemeriksaan pengadilan itu. Ya. Qorinnya, dua malaikat qorinnya itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertuju kepadanya. Jadi sa'iq tidak masuk. Malaikat yang bertugas menggiring, mengantar ya ke mauqif itu untuk diadili tidak masuk pada perintah itu. Yang masuk adalah syahid, yaitu qorinnya, dua malaikat ya pendamping dia yang menjadi saksi dengan catatan amalannya. Itu yang diperintah oleh Allah al-qiyah, kalian berdua lemparkan. Tafsir yang ketiga, tafsir yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir dari Muqatil, dari Muqatil. Muqatil menafsirkan al-qiyah tertuju kepada khazin jahannam. Perintah ini tertuju kepada siapa? Khazin jahannam, kepada penjaga neraka jahannam. Pengurus neraka jahannam kan banyak, tapi pimpinannya satu, yaitu siapa? Siapa namanya? Malaikat siapa? Yang disebut dalam Al-Quran penduduk neraka memanggilnya Malik. Nah, di surat Al-Mudathir kan disebutkan alaiha tis'ata asyab. Ini ada 19. Nah, namun yang memimpin khazin jahannam ya Malik. Ya Malik. Naam. Itu khazin jahannam. Nah. Yang menguatkan tafsir Muqatil ini bahwa ini tertuju kepada khazin jahannam, pengurus neraka jahannam, karena ini urusannya neraka jahannam, urusannya para pengurus neraka jahannam. Ya. Urusannya para pengurus neraka jahannam. Jadi malaikat itu punya tugas masing-masing, ada spesifikasi tugas. Ya kan? Nah, sa'iq spesifikasinya apa? Dia hanya menggiring, mengantar untuk menghadap kepada Allah. Jadi dia tidak bisa menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa terlambat. Ketika tiba gilirannya untuk menghadap, untuk diadili, digiring dia, diantar. diperiksa. Jadi tidak bisa terlambat. Sesuai tepat waktu menghadap untuk diadili. Ini sa'id. Ya, ada yang spesifikasinya sebagai syahid, sebagai saksi pada pengadilan itu sehingga dia tidak bisa mengelak. Ya. Sebenarnya telah disampaikan bahwa subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menutup seluruh pintu-pintu udzur. Nah. Ya, jadi tidak ada yang didzalimi. Catatan amal lengkap. Pencatatnya, syahidnya, malaikat qorinnya juga hadir bersaksi. Nah. Selesai pengadilan itu, urusan ini masuk dalam neraka, yang kafir penentang masuk dalam neraka, dilempar ke dalam neraka, lain lagi urusannya lagi penjaga neraka. Kan begitu spesifikasi tugasnya. Iya kan? Nah. Oleh karena itu, ana secara pribadi wallahu alam, ana lebih cocok dengan tafsirnya Muqatil. Yang dinukil dalam tafsir Zadil Masir oleh Ibnu Jauzi. Dan ana mengamati ayat ini wallahu alam dari pemahaman ana, dan juga menguatkan tafsir Muqatil ini wallahu alam bahwa ini tertuju kepada khazin jahannam, mengurus neraka jahannam, karena di sini lafadznya kullu kaffar alqiya fi jahannama kullu kaffarin anif, lemparkan ke dalam neraka jahannam setiap orang kafir yang menentang, setiap orang kafir, yakni seluruh orang kafir. Artinya pengurus jahannam ini mengurusi mereka semua. Semua yang kafir dia yang melemparkan ke dalam neraka jahannam. Adapun jika yang dimaksud adalah sa'id dan syahid. Sa'id dan syahid masing-masing orang kan beda-beda. Jadi sa'id dan syahid ini hanya melemparkan yang dia kawal saja, yang dia saksikan. Itu yang dia lemparkan. Adapun orang lain, sa'id dan syahidnya lain lagi. Begitu pula al-mutalaqiyan qorin, ya, malaikat pendamping pencatat, ya, itu ada orang yang dia dampingi dan dia catat, masing-masing itu saja yang dia lempar. Tetapi di sini lafadznya kullu kaffarin anit, semua setiap orang kafir yang anit, lemparkan. Berarti yang diperintah ini punya tugas melemparkan setiap yang kafir, jadi dia melakukan untuk semua yang kafir. Berarti kan bukan qorin, bukan juga sa'id dan syahid. Karena sa'id dan syahid itu hanya mendampingi, ya, yang ditugaskan pada dia saja. Dia tidak melempar yang lain, karena yang lain ada sa'id dan syahidnya tersendiri. Ya, sekian banyaknya orang diadili masing-masing ada sa'id dan syahidnya sendiri-sendiri. Harusnya masing-masing dari sa'id dan syahid itu melempar, ya, yang didampinginya saja kan. Sementara lafadznya kullu kaffarin anif, setiap, yang berarti umum semua, berarti satu yang diperintah untuk melempar semua yang kafir. Ini cocoknya siapa? Khazin jahannam, pengurus neraka jahannam, tafsir Muqatil. Wallahu a'lam. Tersisa bagaimana menjawab muskilah lafadz ini tadi, al-qiyah. Lafadznya di sini alqiyah, ada dhamir tasniyah yang tertuju kepada dua. Sementara khazin jahannam di sini yang dimaksud pada tafsir itu satu. Ya. Kecuali kalau dikatakan di sini khazin jahannam yang dimaksud di sini ya dua. Artinya tertuju kepada pengurus jahannam. Ya. Dua dari malaikat pengurus jahannam memegang kemudian melempar setiap yang kafir ke dalam neraka. Itu tidak ada masalah. Tetapi jika dimaksudkan di sini tertuju ke satu saja, ya, sementara lafadznya di sini alqiya, jawabannya, ya, kata ahli tafsir, ini warid dalam bahasa Arab. Datang uslub, metode berbahasa dalam bahasa Arab, perintah tertuju kepada satu pihak satu orang dengan menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, dengan dhamir muthanna tahnya. Al-qiya tertuju ke satu, tetapi lafadznya al-qiya begitu, sehingga tidak ada muskilah di sini. Jadi meskipun lafadznya al-qiya, tetapi maksudnya tertuju kepada satu malaikat, yaitu khazin jahannam. Difahami? Nah, karena dua sisi alasan tadi yang ana fahami sehingga memilih tafsir ini, wallahu alam, yaitu spesifikasi tugas masing-masing. Sa'iq tugasnya hanya membawa, menggiring sampai di situ, dia diri syahid untuk bersaksi saat dia diri. Selesai pengadilan, pemeriksaan, maka tugas berikutnya untuk pengurus neraka, melemparkan setiap yang kafir. Begitu. Apalagi lafadznya kullu kafar, setiap. Yang berarti khazin jahannam ini melempar semua yang kafir. Nah. Dan yang memberatkan untuk dibawa kepada sa'iq atau syahid atau qarin, ya, adalah lafadz kullu ini. Nah, karena masing-masing qarin, ya, syahid, sa'iq dan syahid, setiap orang ada sa'iq syahidnya beda-beda. Nah, sementara perintah kepada dia berdua, jika diartikan demikian, diperintahkan kepada keduanya untuk melemparkan setiap yang kafir, padahal satu saja yang dia kawal, kan begitu. Nah, adapun khazin jahannam kulla kafar, dia memang bertugas mengambil semuanya untuk dia lemparkan, ya, setiap yang kafir ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Dua ayat setelahnya menyifatkan kafarin ani tersebut, disifati manna'il khairi ma'tadi murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar falqiyahu fil adabi asyadid. Karena waktu, kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Tabarakallahu fikum.